lain asabathu musibah azaitahu. Jika tetangga sedang kena musibah, sampean takziah ben ra susah. Takziah yang paling bagus itu datang langsung salam templek 500.000. Ilang susah e wis. Cerdas itu. Nah, ini wong kutho-kutho, wong perumahan. Tolong wala tarfa apa? Bina'aka fauqa bina'i. Jangan kau meninggikan bangunan rumahmu melebihi bangunan tetangga kecuali izin. Wong saiki sakarepku tau mau maku dhewe. Akhire bangun dhuwur sakarepe dhewe gak izin tonggo. Tonggomu ya sakarepe pisan. Bangun rumah mari tingkat 5. Tonggo kan tanahe tonggo. Karo tonggo diduduk jero 5 meter. Tanahe tonggo mepet tembokmu. Duduk 5 meter gawe blombang. Jadi sam, lu kok mau duduk lu mahmur, omahku ambruk ya apa? Sakarep ku wong tanahku dhewe ya. Tak ingoni lele. Ya ta? Nek sampean sakarepmu dhewe tonggo kan berhak sakarepe dhewe wong tanah-tanah dhewe. Ya apa lek ngono? Kan ya enggak bisa toh. Makanya pinter wong Jawa kuno zaman wali. Arep bangun omah gede izin tonggo. Adik carane izin yang halus. Duduk pondasi ngono. Peletakan batu pertama, tonggo-tonggo diundang. Wah, diundangnya nyawang ingkung 15. Gede. Tonggo diundang anu mengke teng mereka kula badhe bangun. Oh, monggo-monggo. Undangan ora undangan seminar, kajian ora. Undangan mangan. Sapa ora gelem? Undangan mangan. Mari ngono ndonga dilu, mangan-mangan sadurung mangan sambutan, derek-derek tanggi-tanggi kula matur teng jenengan, pamit sekaligus pamit badhe mbangun omah kinten-kinten mengke sak menten terus gunane damel ngeten. Nyuwun izin teng panjenengan sedaya. Tonggo langsung monggo ngono ae. Apane wis nampa ingkung siji-siji ta? Jadi media selamatan lah istilahnya wong Jawa. Ora kok nyembah danyang ora. Sedekah gawe nolak bala krana Gusti Allah dan lewat media sedekah itu minta izin juga lancar. Nek sampean ngumpulne tangga mek kur diwahi teh tok, nyuwun izin badhe bangun ya tangga ya. Kak ngono. Kadang kita ini modern wah dengan tradisi selamatan itu tapi terus belum punya cara lain untuk cara praktis tradisional bagaimana cara minta izin ke lingkungan itu masang kudo-kudo ngundang tonggo mane mungkin boyongan yang ngundang tonggo mane jadi sampean bangun rumah gede tonggo seneng ae bolak-balik men apa ngono lah mas. Pinter wong Jawa timang men. Wong kuno maksudnya wong kuno. Pinter wong tuwek. Cah nom-noman saya pinter dalil tok tapi goblok. Enggak ngerti hikmah. Istilah saya enggak ngerti umete susur. Enggak ngerti umete lambe. Fata sudah alaihi rih. Kenapa enggak boleh bangun tinggi tanpa izin tetangga? Sebab akan menghalangi angin. Omahe tonggo cilik ndek, omahmu gedhe dhuwur. Angin teko kono kan apa? Terhalang bangunan sampean, malih tonggomu sumuk. Belum lagi air hujan dari atas nimpanya ke genteng tetangga juga. Jadi mendapat akibat dampak enggak baik dari bangunan besar. Terus angin juga apa? Enggak lewat situ jadi sumuk plus enggak ada kompensasi. Gus Dur itu luar biasa. Begini, Pak Yai sampean bangun pondok, bangun. Tapi kalau ada potensi ekonomi dari bangunan pondok itu jangan diambil oleh pesantren atau jangan diambil kiai. Biarkan potensi ekonomi itu diambil masyarakat sekitar. ente bangun pondok, masyarakat iso dodolan, buka laundry, buka fotokopi, gorengan. Dan masyarakat gelemai, ada pondok, kan namanya pondok rame. Masyarakat gak terganggu. Nanti terus anak pondok ratusan itu godnya sering apa? Sering buntu, kena softek-softek itu wong pondok putri. Nah, tonggo terganggu godnya itu enggak marah-marah. Kenapa? Karena memang pondok juga banyak memberi ke masyarakat kesempatan dodolan itu. Nah, kadang-kadang semuanya diambil pondok. Khususnya pondok-pondok modern ini, tokonya pondok, koperasinya pondok, makan santri pondok, limbah ke masyarakat, ya, seremak masyarakat. Pinter dalil gak cerdas ini ngene. Ngerti mboten? Nah, soal elek pondok tradisional ini gak pernah konflik dengan masyarakat. Kenapa? Meskipun adanya pondok menimbulkan gaduh di masyarakat, rame bengi-bengi sik lalaran ngaji niku, masyarakat mboten terganggu. Tah kenapa? Buyaran ngaji tuku segone ya ning masyarakat. Nah, pondok modern mari ganggu masyarakat, mangane ya ning pondok. Bareng sapi tenge kebek ngambon-ngamboni tonggo. Lah ngene lah. Ngerti sih? Izin niki fikih berwawasan lingkungan. Gus Dur lek dawuh ngoten. Jadi dari sini ngambilnya. Wala tu'zihi birihi qidrika. Jangan kau sakiti, jangan kau ganggu tetangga dengan bau kendilmu. Ini hidup di lingkungan menengah ke bawah lah. Hidup neng Muharto, hidup neng di ngono tetangga itu jarang ngerasa nih masak nih enak-enak. Wah, sampean hari ini tongseng apa? Tongseng. Mari ngono besok steak sapi. Mari ngono oleh kambing. Mari dino-dino ngono kadek masaki mabul-mabul beluke, mabul-mabul ambune, tonggo blas gak keci pratan. Itu enggak boleh. Apalagi ngono nyewu. Nenek tonggo yatim, rondo Bu, rondo melarat anake 4, 5 mambu ngene. Bu nyuwun sate, Bu. Nah, Ibu ora duwe duwe. Bu nyuwun sate, Bu. Sampeyan enak emangan pelelek tonggomu nangis. Ten engko ana lek wis dibuak ning ngarep ayo dilatina. Amat sangat tidak manusiawi. Dan itu nurut Nabi tidak boleh. Lek wong Jawa kuno, mak saya, mbah saya masak enak kok didik, enggak mungkin memberi tetangga. Iku ditutupi kekep. Sehingga memang enggak memberi tetangga, tapi kan enggak mampu tonggo. Lek mampu selamatan Arab mantu, enggak apa-apa wis mampu, tonggo mampu tapi sekalian diberi. Ngono. Lah saiki wis tonggo mampu. Enggak ketuman. Zaman saiki ngoten iki. Rodok nafsi-nafsi. Terus tuku duren. Oh ambune sak tonggo blas gak peran. Ya lek tonggone padha sugih enggak masalah. Lek iki tonggone melarat ya gak kuat tuku. Gimana lek pengin mek kur didik duweke anak jak metu ae tuku duren ning tempat di pangkat di mangan di tempat. Atau lek kepesoko mulih bungkus sing rapet kresek ireng ra ketara. Aja sampai tonggo weruh padahal enggak diciprati. Jangan ganggu tetangga. Illa antaghrifa lahu minha syai'an. Kecuali sampean nyiduk nih. Napa nyiduk nih? Napa? Kecuali sampean nyiduk nih. Nyiduk nih titik ning rantang terus di kayak kebiasaan kita itu. Bapak Ibu rahimakumullah. Fikih keluarga adalah keadilan, keadilan hati, keadilan dalam rasa, dan menjaga jangan ada fitnah, menjaga akal keluarga utuh, menjaga jangan istri atau suami menggoda orang lain atau tergoda oleh orang lain, fikih keluarga dalam rangka mengikhtiarkan lahirnya anak cucu yang bagus-bagus. Jadi bukan untuk mengetang kita enggak bisa bergerak, tapi diatur sedemikian itu agar selamat semua dan keluarga juga utuh. Fikih tetangga juga seperti itu, agar hidup podo-podo nyamani, enggak ada yang mengganggu, enggak ada yang terganggu. Kalau kinten ngoten terus ning bengi wancine apa cangkruan di kedung kandang Madyapura pertigaan niku, pas masjid pertigaan niku. Nyun sami malih wancine cangkruan teng Madyapura niki mawon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, saya berikrar menyatakan berketetapan hati bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya Allah, dan saya bersaksi berikrar berketetapan hati bahwa Nabi Muhammad Rasul Allah, utusan Allah, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, illa billahil aliyyil azim, illa billahil aliyyil azim.